dalam menunjukkan kepada orang lain cara berkomunikasi, ternyata menghadapi lelaki dengan menghadapi wanita harus punya strategi yang berbeda. Kalau menghadapi wanita, maka apa yang disukai wanita? Menurut bukunya Charm, Brian Tracy bilang ada 3 hal. Yang pertama adalah affection, yang kedua adalah attention, yang ketiga adalah respect. Coba kita bahas. Yang pertama adalah affection. Affection ini diterjemahkan dalam kata afeksi atau di Google Translate menjadi kasih sayang ya. Tapi wanita ini memang membutuhkan sebuah perhatian yang lebih ya. Seperti kasih sayang, bukan dalam arti romantik, tetapi kasih sayang dalam arti sebuah perhatian yang lebih. Ini adalah affection ya. Yang kedua adalah attention, perhatian, perhatian yang penuh sekali. Jadi wanita membutuhkan perhatian. Dan yang ketiga adalah respect atau penghargaan, di mana dia ingin dihargai baik pendapat, caranya berbicara, ataupun caranya berpakaian, atau apapun. Jadi dia ingin dihargai. Nah inilah 3 hal yang penting buat wanita. Sedangkan buat lelaki, ini berbeda. Dia tidak membutuhkan kasih sayang, tidak membutuhkan perhatian, tidak membutuhkan respect. Membutuhkan, tapi tidak seperti dia membutuhkan satu hal ini, yaitu achievement. Jadi bagaimana lelaki itu merasa bahwa apa yang saya capai sekarang ini harus dihargai dan dihormati. Kalau apa yang saya capai ini dihormati dan dihargai, pendapat saya, pengalaman saya, keadaan saya, maka saya akan menyukai Anda. Ya. Jadi ternyata karena kebiasaan dan latar belakang kita berbeda, lelaki dan wanita punya hal yang berbeda dalam hal menyukai orang lain. Jadi kalau wanita lebih menyukai orang yang menunjukkan afeksi, attention, dan respect kepadanya, maka lelaki lebih mementingkan orang yang menunjukkan bahwa dia telah mencapai sesuatu, dia dihargai, dia dihormati apa yang sudah dia capai dalam kehidupan dan kariernya. Jadi kalau kita memahami ini, akan lebih mudah kita berbicara baik dengan lelaki atau wanita untuk membuat mereka lebih suka kepada kita dan mau membeli produk kita, ya, menyarankan hal-hal yang penting buat kita, bahkan bernetwork dengan kita. Mitra Bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Sukses selalu untuk Anda.